Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Berikutnya al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, wa qawluh, dan firman Allah, walillahil 'izzatu wali rasulih, dan hanya milik Allah lah al-izzah, kemuliaan, keperkasaan, wali rasulih, dan rasulnya, dan hanya milik rasulnya. Surat Al-Munafiqun ayat 8. Ayat ini turun sebagai bantahan bagi perkataan atau terhadap perkataan orang-orang munafik. Ketika mereka mengatakan la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kalimat sebelumnya di dalam ayat ini. La irja'na, mereka mengatakan seandainya jika kita telah kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, maka pihak yang mulia, yang kuat, yang mulia akan mengeluarkan pihak yang rendah darinya, dari Madinah. Yang mereka maksud dengan al-a'az, ya, golongan yang mulia adalah diri mereka sendiri, dan yang mereka maksud dengan al-adhal, golongan yang rendah adalah Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Maka Allah Ta'ala membantah mereka dengan mengatakan walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi kaum mukminin. Adapun mereka, orang-orang munafik, maka tidak memiliki izzah, kemuliaan. Konsekuensi dari perkataan orang-orang munafik ini adalah justru mereka sendiri yang akan dikeluarkan dari Madinah oleh Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Sebab mereka tidak menyebutkan secara spesifik siapa golongan tersebut, ya, orang-orangnya. Yang mereka sebutkan di dalam kalimat itu hanyalah golongan dengan sifatnya. La yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Golongan yang mulia akan mengeluarkan dari Madinah golongan yang rendah. Hanya dengan sifat. Maka kita kembalikan kepada kenyataannya. Maka kalimat ini kembali kepada realita. Siapa yang mulia dan siapa yang rendah. Dan realitanya yang mulia adalah golongan Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Dan yang rendah adalah golongan mereka sendiri. Sehingga konsekuensi kalimat mereka ini adalah mereka yang dikeluarkan dari Madinah oleh kaum mukminin dan Rasulullah SAW. Dan kenyataannya memang demikian, mereka lah yang rendah. Ya. Kenyataannya selama hidup di Madinah, ya, bersama kaum muslimin, orang-orang munafik itu menampakkan kerendahan. Di antara bentuk kerendahan mereka adalah mereka tidak mau menampakkan, ya, hakikat keyakinan mereka dan agama mereka. Ketika bertemu dengan kaum mukminin, ya, mereka, ya, bermanis muka, ya, tidak menampakkan penyelisihan. Namun di belakang, ya, setelah meninggalkan kaum mukminin, di antara mereka sendiri mereka baru mengungkapkan, ya, baru mengungkapkan bahwa mereka, ya, hanya bersenda gurau mengecoh kaum mukminin. Ini menunjukkan kerendahan mereka. Saking rendahnya mereka tidak mau menampakkan, tidak berani menampakkan jati diri mereka. Adapun kaum mukminin, ya, maka selalu lantang di dalam, ya, menyatakan keyakinan dan agama mereka. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah. Katakanlah wahai kaum mukminin, isyhadu, persaksikanlah. Bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Sehingga kaum muslimin, kaum mukminin itu selalu lantang, ya, selalu bersifat dengan kemuliaan, ya, bangga dengan agama dan keyakinan mereka, sehingga mereka adalah golongan yang mulia. Di dalam ayat ini ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat al-izzah, walillahil 'izzatu. Ya. Apa makna sifat izzah bagi Allah Subhanahu wa taala? Para ulama telah menyebutkan bahwa al-izzah, sifat Allah taala al-izzah, memiliki tiga makna. Makna yang pertama, Allah Subhanahu wa taala izzah yani izzat al-imtina'. Izzah alimtina, izzah yang bermakna, ya, tidak mungkin bisa dimudaratkan, ya, dimudaratkan oleh siapapun, tidak mungkin bisa dimudaratkan oleh siapapun, ya, berpantang, ya, ini tidak ada yang bisa memudaratkan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi tersebut, ya, apa, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum lan tablughu dhurri, sesungguhnya kalian tidak akan sampai bisa memudaratkanku, fatadurruni, sehingga kalian menimpakan mudarat kepadaku. Inilah makna izzah alimtina', makna yang pertama. Makna izzah yang kedua adalah izzatul qahr wal ghalabah. Izzah yang bermakna mengalahkan dan menundukkan, ya, semua makhluk, ya, sehingga tidak ada satu pun selain Allah yang mampu mengalahkannya, menundukkan dan menguasainya. Bahkan dialah yang menguasai dan menundukkan segala sesuatu, ya, dengan keagungannya. Sebagaimana yang Allah taala firmankan, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Kataballahu la'aghlibanna. Allah telah menetapkan, ya, la aghlibanna ana, ya, sungguh aku akan mengalahkan, akulah yang menang, menundukkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna izzatul qahr, segala sesuatu tunduk di bawah kekuasaan Allah taala. Makna yang ketiga adalah izzatul quwwah, izzah yang bermakna kekuatan. Allah Subhanahu wa taala dialah al-aziz, yakni al-qawi. Ya, semakna dengan nama Allah taala al-qawi, maha kuat. Inilah tiga makna izzah yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketiga makna ini disebutkan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam nunniyahnya, wa huwal azizu falan yura majanabuhu anna yuramu janabu dhis sultani. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْقَاهِرُ الْغَلَّابُ لَمْ يَغْلِبْهُ شَيْءٌ هَذِهِ صِفَتَانِ وَهُوَ الْعَزِيزُ بِقُوَّةٍ هِيَ وَصْفُهُ فَالْعِزُّ حِينَ إِذٍ ثَلَاثُ مَعَانِ وَهُوَ الْعَزِيزُ فَلَنْ يُرَامَ جَنَابُهُ. Dialah Al-Aziz, sehingga sisinya tidak akan dicapai. أَنَّ يُرَامُ جَنَابُ السُّلْطَانِ. Bagaimana mungkin, ya, sisi zat yang maha kuasa itu dicapai, yakni dimudaratkan. Itulah izz, makna izz yang pertama. Wa wal azizul qahirul ghallabul lam yaghlibuhu syai'un hadhihi sifatani. Dan dialah al aziz, al qahir, yang menguasai, menundukkan, al ghallab, yang mengalahkan. Lam yaghlibhu syai'un, tidak ada satupun yang bisa menguasainya, mengalahkannya. Hadhihi sifatani, inilah dua sifat. Yani dua makna, yang pertama dan yang kedua. Wa huwal azizu biquwwatin hiya wasfuhu, dan dialah al-aziz dengan kekuatan yang merupakan sifatnya. Fal-izzu hayna idin salatu ma'ani. Sehingga al-izz, ya, dengan itu, ketika itu memiliki tiga makna. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-izzah, ya, diterangkan oleh para ulama, ya, tergolong sifat zatiyah. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersifat dengannya, ya, dan tidak berkaitan dengan kehendaknya, yakni tidak dikatakan ketika Allah berkehendak maka Allah melakukannya, ketika Allah tidak berkehendak maka tidak melakukannya. Sebab itu adalah sifat zatiyah. Ya, seperti sifat sama' mendengar, al-basar melihat, sifat al-hayah maha hidup. Ya. Adapun dua sifat yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, ya, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu sifat al-afu dan al-maghfirah, memaafkan dan mengampuni. Maka tergolong sifat fi'liyah, yang juga disebut dengan sifat ikhtiyariyah, fi'liyah atau ikhtiyariyah. Karena berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, insya'a afa wa insya'a lam ya'fu. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan memaafkan. Jika Allah tidak berkehendak memaafkan, maka tidak Allah maafkan. Insya'a ghafar wa insya'a lam yaghfir. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni. Jika tidak berkehendak mengampuninya, maka Allah tidak akan mengampuninya. Sehingga berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, sebab itu merupakan perbuatan Allah. Ya. Kemudian disebutkan pula di dalam ayat ini bahwa sifat izzah tidak hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun juga dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-mu'minin. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan hanya milik Allah lah, hanya bagi Allah lah al-izzah, sifat izzah. Demikian pula hanya bagi Rasulnya dan kaum mu'minin. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat dan makhluk juga memiliki sifat. Ya, dengan nama sifat yang sama seperti dalam ayat ini, ya, sifat izzah. Sama-sama bernama sifat izzah. Namun tentu hakikat sifat izzah Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan hakikat sifat izzah yang dimiliki oleh makhluk, dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat, namun ya, hakikat kedua sifat itu berbeda. Sifat Allah tidaklah sama dengan sifat makhluk. Ya. Sebab sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya dan kesempurnaannya. Adapun sifat makhluk walaupun ya, bernama sama, memiliki nama yang sama dan sifat Allah Ta'ala, namun hakikatnya tetap berbeda. Sifat makhluk ya, sesuai dengan kelemahan dan kekurangan makhluk itu sendiri. Oleh karena itulah, walaupun di dalam ayat ini ditetapkan sifat al-izzah bagi Rasulullah SAW dan kaum mukminin, namun di ayat yang lain ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya, sifat adzil, kerendahan. Ya. Kerendahan pada kaum mukminin. Ya. Padahal kerendahan itu lawan dari sifat izzah, menunjukkan sifat izzah kaum mukminin itu ya, penuh dengan kekurangan, tidak sebagaimana sifat izzah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ. وَلَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ, dan sungguh Allah telah menolong kalian di Badr, dalam perang Badr. وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ, dalam keadaan kalian azillah, adalah orang-orang yang rendah. Ya, orang-orang yang rendah. Padahal dimaksud adalah kaum mukminin. Menunjukkan sifat izzah, kemuliaan makhluk itu tetap ada sisi kerendahannya. bukanlah sifat izzah kamilah, sifat izzah yang sempurna sebagaimana sifat izzah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya juga menyebutkan tentang sifat izzah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu an iblis, dan firman Allah taala tentang iblis, yakni tentang ucapan iblis yang dinukilkan, yang dihikayatkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya. Aku bersumpah dengan izzahmu, dengan kemuliaanmu, ya, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Surat Sad ayat 82. 6. Di dalam ayat ini, walaupun ya merupakan hikayat dari perkataan iblis, ya, namun Allah Subhanahu wa taala membenarkan bahwa dia memiliki sifat izzah. Karena iblis mengatakan fa bi izzatika, aku bersumpah dengan izzahmu ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari ya perkataan iblis ini, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memang memiliki sifat izzah. Ya. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya. Sehingga ba di sini bi izzatika, kata depan atau huruf jar ba di sini ya disebut dengan ba'ul qasam. Ya, ba yang digunakan untuk qasam, sumpah. Ya, digunakan untuk sumpah. Nah, iblis ya dari awal telah bersumpah dengan menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa dia benar-benar akan menyesatkan seluruh Bani Adam. La ughwiyannahum, menyesatkan mereka, yakni menyesatkan Bani Adam ajma'in, seluruhnya. Ya. Secara umum ya usaha iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan Bani Adam ya terbagi menjadi dua bentuk, ibnal dan ighwa, penyesatan. Ya, yang pertama adalah tazyin asyahawat wa idkhal asyahawat, atau tazyin asyahawat. Yang pertama adalah dengan ya menghias-hiasi syahwat, hawa nafsu. Dia memanfaatkan hawa nafsu dan syahwat yang dimiliki oleh manusia. Ya. Dengan dia besar-besarkan, semakin dia hias-hiasi agar keluar, agar Bani Adam itu keluar dari as-siratul mustaqim. Ya. Kemudian macam yang kedua, bentuk usaha yang kedua adalah idkhal asy-syubhat. Dengan memasukkan syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, syubhat. Ya. Tentang akidah, keyakinan, iman, ya. Sehingga tersesat dan menyimpang dari as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Naam. Namun iblis ya menyadari bahwa dia ya tidak mungkin menyesatkan seluruhnya, ya tetap ada segolongan ya manusia Bani Adam yang tidak bisa dia sesatkan. Ya. Dia, sehingga dia mengatakan bagaimana illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah di antara mereka al-mukhlasin, yang terpilih, yang dipilih olehmu atau yang ikhlas kepadamu. Dia menunjukkan bahwa keikhlasan ya keikhlasan lillahi ta'ala, niat yang baik ya selalu ikhlas lillahi ta'ala dalam setiap urusan ini membimbing seorang untuk terus istiqamah di atas jalan yang lurus, tidak mampu disesatkan oleh ya iblis. Nah. Nah, disebutkan di dalam ayat ini sifat izzah. Ya, pertanyaannya kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya menyebutkan dua ayat yang menyatakan bahwa Allah taala memiliki sifat izzah, setelah sebelumnya beliau menyebutkan ayat ya, dua ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat afu dan maghfirah. Maha memaafkan dan maha mengampuni. Apa keterkaitannya? Ya, ini masih termasuk dalam rangkaian beberapa ayat yang sama. Ya, ayat tentang al-afu, sifat Allah taala memaafkan, maha memaafkan. Dan sifat Allah taala al-maghfirah, maha mengampuni. Kemudian beliau menyebutkan sifat al-izzah. Yani ayat yang menyatakan sifat izzah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa keterkaitannya? Keterkaitannya adalah ya, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, ya. Nama Allah Subhanahu wa taala, masing-masing nama Allah Subhanahu wa taala ya, menunjukkan kesempurnaan bagi Allah taala. Ya. Dan ketika digabungkan antara satu isim, satu nama dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, maka akan menunjukkan kesempurnaan yang lebih. Ya, akan menunjukkan ya, kesempurnaan yang lebih bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika sifat afu, Allah Subhanahu wa taala Maha memaafkan, al-maghfirah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni, kemudian digabung dengan sifat izzah, dari satu sisi Allah Maha memaafkan dan Maha mengampuni, tetapi ampunan dan maaf yang Allah Ta'ala berikan itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mampu untuk menghukum. Bahkan di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat izzah. Ya, keperkasaan. Kekuatan. Ya, menundukkan segala sesuatu. Ya. Berbeda dengan makhluk. Ya, seringkali mereka memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada dirinya. Karena memang dia sendiri tidak mampu untuk menghukum. Dia sendiri tidak mampu untuk ya, membalas. Ya, sehingga tidak ada pilihan lain untuknya selain memberi maaf. Ya sudahlah, daripada mendendam. Ya, akhirnya menyakitkan dan merugikan diri sendiri. Ya sudah, saya maafkan sudah. Jadi ya, di antara yang mendorong dia untuk memaafkan adalah kelemahan dia sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya, Dia Maha memaafkan dan Maha mengampuni. Namun di sisi lain Allah Subhanahu wa taala Dialah Al-Aziz, Maha perkasa, Maha kuat. Ya, Maha menundukkan segala sesuatu. Namun Dia tetap mengampuni hamba-hambanya yang Dia kehendaki untuk diampuni. Oleh karena itulah di antara yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Mutla, ya, kaidah-kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara yang disebutkan ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wal husnu fi asma'illah ta'ala yakunu bi'tibari kulli qismin 'ala bi'tibari kulli ismin 'ala infiradi. Ya, dan keindahan di dalam nama-nama Allah taala itu dengan melihat masing-masing nama itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Ya, indah. Ar-Rahim, indah. Al-Ghafur, indah. Al-Afu, indah. Al-Aziz, indah. Keindahan di dalam nama-nama Allah taala itu dengan melihat masing-masing nama Allah taala itu sendiri, wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. Demikian pula dengan melihat ya, nama tersebut digabungkan dengan nama yang lain, disandingkan dengan nama yang lain. Allah Subhanahu wa taala Dialah Al-Afu, namun Dia juga Al-Aziz. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, Dialah Al-Qawi, Maha kuat, namun Dia juga Al-Ghafur, Maha mengampuni. Ar-Rahman, Maha merahmati, dan semisalnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah melanjutkan, fayahsulu bijam'il ismi ila al-akhir kamalun fauqa kamal, sehingga ya, terhasilkan kesimpulan dengan menggabungkan satu nama Allah taala dengan namanya yang lain, kamalun fauqa kamal, kesempurnaan di atas kesempurnaan, ya, sehingga kesempurnaan yang lebih. Oleh karena itulah penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, beliaulah yang menetapkan dan mengajarkan kaidah ini, kemudian dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, beliau menyebutkan ya, ayat tentang sifat Allah Ta'ala memaafkan, al-afu, al-maghfirah, memaafkan, mengampuni, ya, kemudian menyebutkan ayat yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala di samping maha memaafkan dan maha mengampuni, dia juga memiliki sifat izzah, maha perkasa, maha kuat, menunjukkan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Nah, di dalam ayat ini, surat Shad ayat 82, ya, yang menghikayatkan perkataan iblis, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, ya, terdapat bantahan bagi para mu'attilah, bagi para pengingkar sifat. Ya, dari sisi mana? Dari segi mana? Dari segi iblis menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat izzah. Ya. Sementara para mu'attilah itu mengingkarinya. Sehingga siapa yang lebih memahami tentang Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih mengenal Allah Ta'ala? Ya. Oleh karena itulah para ulama menerangkan kekufuran iblis itu bukan kekufuran karena jahil, bukan kekufuran karena adam ma'rifah, tidak mengetahui, tidak mengenal Allah, bukan karena kejahilannya, ya, bukan karena kufur an adami ma'rifah, ya, tetapi kekufuran iblis itu adalah kufur iba wastikbar. Kekufuran iblis itu adalah kufur iba, keengganan, dan istikbar, kesombongan, kesombongan, keangkuhan. Oleh karena itulah ketika iblis diperintahkan oleh Allah Ta'ala, oleh Rabb-nya yang dia sendiri mengenal dengan betul, dengan baik tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis justru aba wastakbar, ya, wa kana minal kafirin, ya, aba wastakbar, ya, dia enggan, menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wastakbar, dan sombong, angkuh. Ya, kekufuran diterangkan oleh para ulama secara global ada beberapa macam. Ada kufur karena jahil, kejahilan, i'rad, berpaling. Ada kufur, ya, karena istikbar, angkuh, sombong, iba, ya, enggan, menolak. Nah, inilah jenis kekufuran iblis. Ya. Sehingga dalam hal ma'rifah, ya, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia mengakui, dia mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah dia bersumpah dengan izzatullah, dengan kemuliaan dan keperkasaan Allah Ta'ala. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Ya. Hanya saja para mu'attilah, para pengingkar sifat ini, justru mengingkari sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diakui oleh iblis, yang iblis mengetahuinya, mengetahui sifat sempurna tersebut bagi Allah Ta'ala, namun para mu'attilah ini justru mengingkarinya. Allahul musta'an. Sehingga terdapat bantahan dan sindiran bagi para mu'attilah yang masih saja mengingkari sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Nah, permasalahan yang lain yang dapat kita ambil dari ayat ini, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, adalah bolehnya bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bolehnya bersumpah dengan sifat Allah Ta'ala. Sehingga Al-Qasam, bersumpah, ya, itu boleh dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, ya, ya, Warrahman, ya, dan seterusnya, warad, dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula yang kedua, boleh dengan menyebutkan sifat Allah Ta'ala. Apa perbedaan nama dengan sifat? Perbedaannya jelas. Kalau nama, yaitu nama Allah. Kalau sifat, berarti sifat yang ada pada Allah. Tapi itu bukan nama Allah. Seperti izzah. Izzah adalah sifat Allah. Adapun nama Allah Ta'ala yang mengandung makna izzah adalah Al-Aziz. Jadi Al-Aziz itu adalah namanya, nama Allah Ta'ala. Adapun Al-Izzah adalah sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Bersumpah dengan nama-nama Allah Ta'ala seperti Al-Aziz, jelas boleh. Demikian pula diambil faedah dari ayat ini, bolehnya bersumpah dengan menyebut sifat Allah Ta'ala, bi'izzatika, bi'izzatillah. Ya, boleh. Namun para ulama memberikan catatan, ya, memberikan catatan, jika sebuah lafal, ya, merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga terkadang yang dimaukan adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Terkadang yang dimaksud dengan lafaz tersebut adalah sifat Allah Ta'ala. Tetapi juga terkadang yang dimaksud dengannya adalah makhluk, suatu makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Maka harus berhati-hati, harus menghadirkan niat dalam sumpah tersebut. Ya. Sebab kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya. Misalkan dengan mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, tidak boleh. Ini tergolong syirik asghar, syirik kecil. Ya. Nah, contohnya apa? Lafaz yang terkadang, ya, maknanya adalah sifat Allah Ta'ala, namun juga terkadang yang dimaksud dengannya adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Contohnya adalah lafaz ar-rahmah. Rahmah. Rahmat. Ya. Ketika disebutkan lafaz rahmah, terkadang yang dimaksud dengannya adalah, ya, sifat Allah Ta'ala ar-rahmah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ar-rahmah. Ya. Namun terkadang pula disebutkan lafaz ar-rahmah ini, tapi yang dimaksudkan adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang itu merupakan buah dari sifat rahmat Allah. Terkadang disebutkan lafaz rahmah, tapi yang dimaksudkan adalah makhluk. Ya. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu merupakan asar, efek, buah dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti di dalam, ya, hadis ja'alallahu 'azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'inda 99 juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahidan fa min dhalika al-juz'i yataraahamu al-khalq. Ya, hatta tarfa' al-faras hafiraha 'an waladiha khashyata an tusiba. Allah Azza wa Jalla menjadikan rahmat itu ada 100 bagian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan di sisinya 99 rahmah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah menurunkan ke bumi satu bagian dari bagian tersebut. Atau dari bagian tersebut, ya, para makhluk saling merahmati. Ya. Sehingga rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi itu adalah rahmat makhluk yang Allah ciptakan untuk siapa? Untuk para makhluk, agar mereka memiliki sifat saling merahmati, saling menyayangi. Ya, dan sifat yang ada pada makhluk, ya, berarti makhluk. Sifat yang dimiliki oleh makhluk, ya, makhluk juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk, hewan, manusia dengan sifat-sifatnya. Maka manusia itu adalah makhluk. Demikian pula sifat-sifat yang ada pada manusia itu juga makhluk. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini, fisik kita, ya, tubuh, tangan, kaki, kepala dan seterusnya. Allah juga menciptakan untuk kita apa? Sifat, kekuatan, ya, sifat bisa menyayangi, ya, mencintai, bisa membenci. Nah, cinta dan benci, ya, rahmah yang ada pada diri kita itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah menciptakan fisik kita, ya, beserta sifat-sifatnya. Nah, rahmat yang Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi itu adalah rahmat yang makhluk. Intinya adalah disebutkan kata rahmah, lafaz rahmah, tapi yang dimaksudkan dengannya adalah apa? Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana disebutkan bahwa matar, hujan ini adalah rahmat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin, ya. Ya, mengirim angin baina yaday rahmati. Sebelum datangnya rahmat Allah. Rahmat apa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin sebelum datangnya rahmat Allah. Baina yaday rahmati. Rahmat apa ini? Apa yang dimaksud adalah sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Atau yang dimaksud adalah makhluk yang itu merupakan buah dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya yang dimaksud dengan rahmat di dalam ayat tersebut adalah ya makhluk ya yang dimaksud dengan rahmah ya di dalam ayat tersebut adalah makhluk yang merupakan buah dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yaitu hujan. Ya, karena biasanya sebelum hujan turun ya angin berhembus dengan kencang, lebih kencang daripada biasanya ya. Baina yadai rahmatih, yakni baina yadai al-matar, sebelum turunnya hujan. Hujan ini rahmat. Oleh karena itu ketika ya suatu lafaz dimaksudkan dengannya sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi juga terkadang dimaksudkan dengannya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka perlu hati-hati di dalam bersumpah menggunakannya. Ya, harus menghadirkan niat. Jangan sampai terbersit di dalam benak kita niat bersumpah dengan makhluk, bersumpah dengan ya selain nama Allah dan selain sifat-sifatnya. Ya, sehingga boleh kita bersumpah misalkan birahmatillah, tapi ingat ya, jangan sampai hati kita beralih kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, hujan atau yang lain. Birahmatillah ini sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya adalah boleh bersumpah dengan nama Allah, demikian pula boleh bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perlu berhati-hati ketika lafaz sifat Allah taala tersebut terkadang dimaukan dengannya ya. Dimaukan dengannya makna makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan beberapa ayat ya, beberapa ayat. Nah, tentang ya ditetapkannya al-ism, nama bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki ism, Allah memiliki nama. Ya. Demikian juga beberapa ayat yang menyebutkan sifat salbiyah. Sifat salbiyah, yakni sifat-sifat kurang yang Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya. Jadi beberapa ayat yang akan kita bahas insyaallah, beberapa ayat yang menetapkan bahwa Allah memiliki ism, memiliki nama. Demikian juga menetapkan atau menyebutkan sifat-sifat salbiyah. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam kaidah-kaidah ya di awal-awal pelajaran ini, ya bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua macam, yaitu sifat thubutiyah dan yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat thubutiyah yaitu sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah taala memilikinya. Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Dan itu semua merupakan sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat sempurna. Ya. Tidak ada satupun darinya yang merupakan sifat kelemahan, aib, dan kekurangan. Adapun macam yang kedua tadi adalah sifat salbiyah. Yang juga disebut dengan sifat manfiyah. Yaitu semua sifat kurang, kekurangan, dan kelemahan yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dalil. Sehingga sifat salbiyah manfiyah adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya. Dan dikarenakan itu merupakan sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan, ya, aib dan kelemahan. Demikian pula telah kita pelajari ya sikap kita yang wajib terkait dengan sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat manfiyah itu adalah apa? Kita meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak memiliki sifat-sifat itu. Yakni bahwa Allah Ta'ala ya, suci dari sifat-sifat tersebut. Karena itu adalah sifat-sifat kekurangan. Demikian pula kita menetapkan sifat kesempurnaan yang berlawanan dengannya. Ya, sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Misalkan sifat al-maut. Ya, kematian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maha suci dari sifat kematian. Sehingga al-maut tergolong sifat salbiyah, yakni sifat kekurangan dan kelemahan yang Allah Ta'ala disucikan darinya. ya, dinafikan dari Allah Ta'ala. Ya, sehingga kita meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak memiliki sifat maut, ya, Allah tidak akan pernah mati. Ya, demikian pula kita menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengan maut, yaitu al-hayah. Ya, sifat hidup yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Ya, hidup yang tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diiringi dengan kefanaan, kematian. Ya. Nah, di sini akan disebutkan beberapa ayat yang menyebutkan tentang sifat salbiyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayat yang pertama, penulis rahimahullah mengatakan, wa qawluhu tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya. Surat Ar-Rahman ayat 78. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Apa makna tabaraka? Disebutkan di awal kalimat ini tabaraka. Tabaraka, kata para ulama, ya, memiliki dua makna. Ya. Makna yang pertama adalah ketika disifatkan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika, ya, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah tabaraka. Ya, ahsanul khaliqin. Ketika disifatkan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang disifati dengan tabaraka, maka makna tabaraka adalah ta'ala wa ta'azzama. Maha tinggi dan maha besar. Maha tinggi dan maha besar. Ini makna tabaraka. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yani Allah maha tinggi lagi maha besar. Ya, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Paham? Kemudian makna tabaraka yang kedua adalah ketika, ya, tabaraka ini, ya, disebutkan sebagai sifat untuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ismullah. Ya, sebagaimana di dalam ayat ini yang kita baca, tabarakasmu rabbika. Sehingga subjek untuk tabaraka adalah ismullah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam keadaan ini maka tabaraka, ya, maknanya adalah, ya, keberkahan, barakah. Ya, tabarakasmu rabbika, yakni nama Rabbmu, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mendatangkan keberkahan. Nama Rabbmu, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, merupakan sebab yang mendatangkan berbagai keberkahan, barakah. Ya. Memang demikian, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika disebut, ya, akan mempengaruhi banyak hukum. Sebagai contoh, ketika menyembelih saja, ya, kita tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembelihan tersebut tidak halal untuk dimakan. Namun ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saratil dzabihatu halalan, maka hewan yang disembelih tersebut menjadi halal untuk dimakan. Ya. Demikian juga ketika makan, ya. Kalau tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka syaitan akan makan bersama kita, wal a'yadu billah. Namun ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaitan akan pergi dan tidak makan bersama kita. Demikian juga dalam banyak hal, ya, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan berbagai keberkahan. Itulah makna tabarakasmu rabbika, nama Rabbmu, ya, penuh berkah dan mendatangkan banyak keberkahan. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya, dzil jalali, dzi, ya, di sini, ya, merupakan na'at. I'rabnya dari segi ilmu nahwu adalah sebagai na'at untuk Rabb. Untuk Rabb. Ya. Sama-sama majrur. Rabbika dzi. Dzi maknanya adalah sahib, yang memiliki. Ya. Ya. Nama Rabbmu, yakni Rabb yang memiliki al-jalal wal-ikram. Yang memiliki al-jalal dan al-ikram. Apa makna jalal? Jalal maknanya adalah al-azamah. Maknanya adalah al-azamah, keagungan. Keagungan, kebesaran, kemuliaan. Adapun al-ikram, apa makna al-ikram? Ya. Ikram memiliki beberapa makna dan sudah pernah kita pelajari sebagiannya. Ikram makna Allah Subhanahu wa taala dzul ikram, Allah memiliki ikram. Ya, makna yang pertama adalah Allah memuliakan, ya, Allah memuliakan, ya, hamba-hambanya yang taat. Allah dzul ikram, yakni Allah memiliki pemuliaan terhadap hamba-hambanya. Allah memuliakan hamba-hambanya yang taat. Ya. Kemudian, ya, makna yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala dzul ikram, yakni Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pemuliaan dari hamba-hambanya. Apa maksudnya memiliki pemuliaan dari hamba-hambanya? Yakni Allah ta'ala dimuliakan, ya, oleh hamba-hambanya yang taat kepadanya. Bentuk pemuliaan mereka terhadap Allah adalah dengan mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dengan mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam ayat ini, di dalam surat Ar-Rahman ayat 78 ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki isim, memiliki nama, tabarakasmu rabbik. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama, ya, dan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu adalah nama yang maha mulia, penuh dengan kesempurnaan. Tidak ada sedikit pun nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung, ya, sifat kurang dan celah. Sementara ini bisa kita pelajari, insyaAllah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawad. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.